بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، جماعة سكريا، kita kembali berjumpa di majelis ini dalam rangka tafaqquh din, mendalami agama, syariat Allah SWT, sesuai kajian rutin kita, yaitu mempelajari kitab Bulughul Maram karya Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Dan kita telah menuntaskan bab al-miyah, bab tentang air, dari kitab Taharah, kitab suci. Sekarang kita akan masuk ke bab yang baru, yaitu babul aniyah. Kata Al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah, babul aniyah, bab bejana. Bab tentang bejana. Ya, dalam secara tinjauan bahasa Arab, al-aniyah bentuk jamak dari al-ina. Ya, al-ina, jika satu bejana namanya al-ina, dijamak jika jumlahnya tiga atau lebih, sebut ya dengan al-aniyah. Lebih banyak lagi, dijamak lagi menjadi al-awani. Nah, intinya bab ini akan membahas tentang bejana. Nah, kenapa Al-Hafidz Ibnu Hajar setelah bab tentang air menyusulkan setelah itu bab tentang bejana? Apa munasabahnya, apa keterkaitannya? Keterkaitannya adalah karena bejana itu adalah wadah penampung. Ya, air itu butuh penampung, wadah penampung. Bejana adalah wadah untuk menampung air. Oleh karena itu, setelah pembahasan tentang air disusulkan pembahasan tentang wadah untuk menampung air, yaitu bejana. Nah, bejana itu dalam kamus besar bahasa Indonesia diterangkan definisinya, bejana itu adalah benda yang berongga yang dapat diisi dengan cairan atau serbuk dan digunakan sebagai wadah. Itu bejana. Ya, benda yang berongga yang dapat diisi dengan cairan atau serbuk dan digunakan sebagai wadah. Contohnya bak air, tabung, gelas, mangkuk, piring, dan semisalnya. semua tergolong bejana. Dan sudah disebutkan tadi momen keterkaitannya pembahasan bejana sekarang secara pembahasan air, karena air termasuk zat yang mengalir, yang butuh ditampung dalam suatu wadah. Tanpa penampung, ya, tidak bisa disimpan, karena benda mengalir. Jadi butuh penampung untuk mewadahinya. Nah, apa saja bejana-bejana yang dibolehkan, dihalalkan dalam syariat untuk dijadikan sebagai wadah, ya, penampung air dan pemanfaatan yang lainnya, dan apa saja yang tidak boleh, nah, ini akan dibahas, akan disebutkan hadis-hadis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam bab ini terkait dengan ini. Sebagai kaidah awal, dan ini kaidah bahwa pada asalnya penggunaan segala sesuatu selain emas dan perak boleh, mubah. Segala sesuatu yang suci tentunya, ya. Ya. Segala sesuatu yang suci bukan najis. Selain emas dan perak boleh, mubah. Meskipun lebih bagus dan lebih mahal nilainya daripada emas dan perak. Meskipun lebih bagus dan lebih mahal nilainya daripada emas dan perak, penggunaannya sebagai bejana boleh, selama itu suci. Ya, adapun emas dan perak akan datang nanti hadis yang akan kita bahas. Larangan makan dan minum dengan menggunakan bejana dari emas dan perak. Selain emas dan perak, tadi sudah dikatakan, selain emas dan perak, ya, asalkan suci, halal dan boleh, mubah untuk digunakan sebagai bejana, meskipun lebih bagus dan lebih mahal nilainya. Karena hukum asal segala sesuatu adalah boleh, sampai ada dalil yang mengharamkan. Ini kaidah. Ya. Hukum asal segala sesuatu adalah boleh, suci dan boleh, mubah, halal, sampai datang dalil yang mengharamkan. Jadi, apabila ada seseorang mengklaim perkara itu haram, harus mendatangkan dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ayat atau hadis yang sahih atau hasan, yani yang memang benar dari Nabi SAW mengharamkan hal ini. Jika tidak, kita berjalan di atas hukum asal. Ya. Dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, "Wallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan lakum, untuk kalian, untuk kepentingan kalian, seluruh apa yang ada di muka bumi. Ini dalil ulama bahwa pada asalnya segala sesuatu itu halal, suci dan halal, sampai datang dalil yang mengharamkan. Baik. Nah, sekarang kita akan membaca dua hadis yang pertama dari bab ini yang disebutkan dalam hadis Ibnu Hajar. Yaitu kata Al-Hafidz Ibnu Hajar an Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu, dari sahabat bernama Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu. Sahabat Hudzaifah, sahabat yang masyhur, ya, namanya Hudzaifah, kunyahnya Abu Abdullah ibn al-Yaman. Al-Yaman adalah gelar ayahnya, gelar bapaknya. Adapun namanya diperselisihkan. Ada yang mengatakan namanya Hasan, ada yang mengatakan namanya Husain. Jadi Al-Yaman itu bukan nama, bukan namanya dia, bukan nama bapaknya Hudzaifah, tapi gelarnya. Namanya diperselisihkan. Ada yang mengatakan namanya Hasan, ada yang mengatakan namanya Husain. Ya. Keistimewaan Hudzaifah, sahabat Nabi alaihi salam, Hudzaifah ini adalah beliau satu-satunya, ya, sahabat Nabi yang dikenal, satu-satunya sahabat yang diberitahu rahasia nama-nama orang munafik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya sahabat Nabi yang diberitahu secara rahasia nama-nama orang munafik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar ibn Khattab, kita tahu bersama, ya, Umar ibn Khattab adalah sahabat nomor dua yang terbaik, paling dekat dengan Rasulullah SAW. Sahabat nomor dua paling mulia setelah Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Tapi Umar tidak diberitahu oleh Nabi SAW nama-nama orang munafik. Sampai Umar, karena tingginya ketakwaannya, bertanya kepada Hudzaifah. Suatu ketika Umar mendatangi Hudzaifah, nanya kepada Hudzaifah, apakah saya ini, nama saya disebutkan oleh Nabi termasuk orang munafik? Kata Hudzaifah, tidak. Mungkin ada yang heran, kok bisa Umar sampai bertanya kepada Hudzaifah seperti itu? Bercanda atau bagaimana? Tidak, serius Umar. Itu menunjukkan kesempurnaan imannya Umar. Seperti kata Al-Hasan Al-Basri. Ya. Kata Al-Hasan Al-Basri, tidaklah pernah ada seorang mukmin yang sejati kecuali dia mengkhawatirkan kenifakan pada dirinya. Tidaklah takut dari kenifakan kecuali orang mukmin yang sejati, dan tidaklah merasa aman dari kemunafikan, dari kenifakan, kecuali munafik itu sendiri. Salah satu buktinya Umar. Umar sudah dijamin masuk surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dipersaksikan mati syahid oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Bahkan Nabi mengatakan, "Hai Umar, lau salakta fajjan lasalaka syaitanu fajjan ghairu fajjik." Ketahuilah Umar, kamu, jika kamu sedang berjalan di satu gang, di satu jalan, setan menyingkir, tidak berani jalan di jalan itu. Dia akan nyari jalan lain karena takut berjumpa dengan Umar. Setan takut berpapasan dengan Umar. Jika Umar jalan di satu jalan, setan nyari jalan lain, kata Nabi alaihi salam. Bersama dengan itu, Umar tanya kepada Hudzaifah, dan riwayat ini sahih, nama saya masuk tidak disebut nama-nama Nabi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena seperti kata Al-Hasan Al-Basri tadi, orang yang sempurna imannya itu justru takut, khawatir kemunafikan pada dirinya. Dia tidak pernah merasa aman, tidak pernah merasa hebat dan seterusnya. Selalu mengkhawatirkan dirinya, selalu waspada, mawas diri. Yang merasa aman, merasa terjamin, itu justru munafik itu sendiri. Ya. Nah, ini sekilas tentang Hudzaifah yang menunjukkan memang dia, ya, satu-satunya sahabat yang dikenal mengetahui rahasia nama-nama orang munafik. Nabi SAW memberitahukannya kepada dia. Adapun bapaknya Hudzaifah yang bergelar Al-Yaman, kisahnya Hudzaifah dan ayahnya yaitu Al-Yaman, gelarnya tadi ini Al-Yaman adalah gelar, namanya ada yang mengatakan Hasan, ada yang mengatakan namanya Husain. Dua-duanya hadir perang Uhud. Ya, dua-duanya hadir perang Uhud. Singkat cerita kita tahu bersama bagaimana dahsyatnya perang Uhud. Ya, yang awalnya Nabi Alaihissalam telah mengatur strategi perang yang tidak dijangka oleh Khalid bin Walid yang ketika itu masih kafir dan menjadi pemimpin pasukan berkuda bersama dengan Ikrimah bin Abi Jahil. Dua-duanya masih kafir ketika itu. Meskipun nantinya dua-duanya menjadi panglima perang Islam yang ditakuti oleh musuh. Namun ketika itu mereka menyiapkan pasukan berkuda untuk menggunting dari belakang, dari mutar dari belakang gunung Jabal Ar-Rumah. Jabal gunung yang di situ ditempatkan pasukan pemanah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sudah mengantisipasi, sudah ditempatkan puluhan sahabat pemanah, ahli memanah di atas gunung itu. Khalid bin Walid dan Ikrimah, jika anda membawa pasukan berkudanya menggunting dari belakang, dipanah dari atas, tidak bisa, tidak bisa mereka. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Di awal perang kaum muslimin menang dengan gemilang dan mulai mundur kacau musuh. Nabi sudah pesan kepada pasukan pemanah, apapun yang terjadi di bawah, meskipun kami dikoyak-koyak, jangan turun. Tapi karena melihat kaum muslimin menang dan mulai mundur musuh, mereka terpengaruh dan ikut turun untuk merayakan kemenangan tersebut, untuk mengambil ghanimah, dan sudah ditahan oleh komandannya. Namun mereka tuh hanya tersisa beberapa orang, digunakan kesempatan itu oleh Khalid bin Walid menyerang pasukan pemanah yang tersisa beberapa orang, kemudian menggunting dari belakang sampai Nabi sendiri terkepung, dan disitulah awal kekalahan sampai syahid 70 sahabat. Ya. Dan sampai saking kacaunya karena digunting dari belakang, akhirnya kaum muslimin formasi perangnya kacau. Nabi sendiri tertahan di belakang, dikepung oleh pasukan yang dibawa oleh Khalid bin Walid. Akhirnya terjadilah kekacauan sampai ayahnya Hudzaifah terbunuh di tangan kaum muslimin sendiri tanpa sengaja. Qadarullah ma syaa fa'al. Ayah Hudzaifah terbunuh di tangan kaum muslimin pada perang itu tanpa sengaja, saking kacaunya. Sampai akhirnya Nabi SAW berhasil ya menembus ke tengah dan menyelamatkan pasukan naik ke gunung. Syahid ini kisahnya ayahnya Hudzaifah. Nah, Hudzaifah bin Yaman di sini meriwayatkan, qala, dia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal fiddati, la tashrabu, kalian jangan minum fi aniyati adh-dhahabi wal fiddati, dengan menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak. Wala ta'kulu fi sihatihima, dan kalian jangan makan dari bejana yang terbuat dari emas dan perak. Fa inna lahum fid dunya, karena sesungguhnya bejana-bejana emas dan perak itu untuk orang-orang kafir itu di dunia, bukan berarti dihalalkan bagi orang kafir. Ketika Nabi mengatakan untuk mereka di dunia, bukan berarti dihalalkan, bukan berarti rekomendasi buat mereka melakukan itu, tidak. Karena sebenarnya orang-orang kafir, mereka adalah hamba-hamba Allah yang dituntut untuk menaati syariat Allah Subhanahu wa Taala. Apa yang diharamkan untuk kaum muslimin juga diharamkan buat mereka. Tapi kan mereka tidak peduli. Mereka tidak peduli dengan itu. Mereka menjadikan dunia ini sebagai jannah bagi mereka, surganya mereka. Tidak mau menjadikannya sebagai sijil penjara seperti yang mukmin, ya, di dunia ini terpenjara. Ibarat yang disampaikan oleh Nabi, artinya terkekang hidupnya, terbatas. Ada yang dihalalkan, ada yang diharamkan. fasilitas. Ada orang kafir tidak peduli dan mereka ingin bersenang-senang sepuasnya. Namun, ya, mereka di samping kekufuran dan kesyirikan mereka, mereka semakin diadab nanti di akhirat akibat mereka melanggar apa-apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas, bagi mereka di dunia karena mereka tidak peduli dengan syariat. Walakum fil akhirah, dan bagi kalian wahai umat Islam menikmatinya di akhirat. Di dunia sabar, jangan. Di akhirat nanti. Ya. Di akhirat nanti bejana-bejana itu akan dinikmati dalam bentuk emas dan perak. Bejana-bejana emas dan perak di akhirat nanti. Nah, apa ada pun di dunia ini jangan seperti orang kafir. Kalian jangan minum dan makan dari bejana emas dan perak. Muttafaqun alaihi. Disepakati oleh Bukhari dan Muslim kesahihan hadis. Hadis ini menunjukkan haramnya hal itu. Larangan Nabi di sini bersifat haram. Kemudian hadis yang kedua, an Ummi Salamah, dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, salah satu ibunda kaum mukminin. Salah satu dari ummahatul mukminin. Ummu Salamah dinikahi oleh Nabi alaihi wasallam sepeninggal suaminya, sahabat bernama Abu Salamah. Ketika Abu Salamah radhiyallahu taala anhu wafat, Nabi alaihi wasallam mendatanginya dan mendoakannya. Nabi yang menutup matanya, matanya yang terbuka, ya, karena melihat ruhnya dicabut, ditutup oleh Nabi dan mendoakan kebaikan, ampunan dan rahmat dan diangkat derajatnya. Didoakan Abu Salamah oleh Nabi. Kemudian Ummu Salamah diajari doa oleh Nabi alaihi. Dia jadi doa jika terkena musibah. Jadi doa musibah, ya, yang meriatkan oleh Ummu Salamah karena dia kena musibah kematian suaminya. Diajari oleh Nabi baca doa, yaitu Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minna. Bisa juga dibaca Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minna. Ada dua bacaan. Artinya, ya Allah, beri aku pahala pada musibah yang menimpa. Allahumma ajirni fi musibah. Beri aku pahala pada musibah yang menimpa. Wa akhlif li khairan minha, dan beri aku ganti yang lebih baik dari musibah ini. Subhanallah. Kata Ummu Salamah, doaku dijawab, dikabulkan oleh Allah. Setelah musibah kematian suamiku Abu Salamah, aku digantikan yang lebih baik dari Abu Salamah, yaitu dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Qalat, kata Ummu Salamah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alladhi yashrabu fi ina'il fiddah. Orang yang minum dari bejana perak, innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam. Hanyalah sesungguhnya dia menelan ke dalam perutnya api neraka jahannam. Muttafaq alaih. Hadis ini juga muttafaq alaih. Disepakati kesahihannya oleh Bukhari dan Muslim. Nah, hadis Ummu Salamah ini jelas-jelas menunjukkan haramnya hadis. Bahkan diancam yang minum dari bejana perak, diancam dengan neraka jahannam. Berdasarkan ini, ulama mengatakan bahwa perkara ini hukumnya dosa besar. Barang siapa makan, minum dari bejana emas dan perak, dia telah melakukan dosa besar. Bukan dosa kecil, dosa besar, karena diancam dengan neraka. Kaidahnya, jamaah sekalian, kaidahnya membedakan antara dosa kecil dan dosa besar. Ya, selain ada memang beberapa dosa yang memang Nabi mengatakan itu minal kaba'ir, termasuk dosa besar. Ada dosa-dosa yang disebutkan oleh Nabi diharamkan, tidak ada penegasan dari Nabi bahwa itu dosa besar. Tetapi bahasanya Nabi SAW, misalkan pada hadis ini, yang melakukan ini berarti dia akan, ya, yang minum dari bejana perak akan menelan api neraka jahanam. Artinya diancam dengan neraka. Berarti ini bukan dosa kecil, sampai diancam dengan neraka berarti dosa besar. Ya, memang di kalangan ulama ada perselisihan yang panjang. Bagaimana kaidah menentukan suatu perkara itu dosa kecil atau dosa besar? Yang memang tidak ada penyebutan bahwa ini dosa besar. Bagaimana kita mengetahui bahwa itu dosa besar? Padahal Nabi tidak menegaskan bahwa itu dosa besar. Ada beberapa pendapat. Namun yang terbaik yang disebutkan oleh Al-Qurtubi dalam kitab Al-Mufhim Syarah Sahih Muslim. Ya. Kaidahnya adalah setiap dosa yang diancam dengan neraka atau diancam tidak masuk surga, diancam tidak mencium baunya surga, atau dia diancam pelaku dosa itu dilaknat oleh Allah dan Rasulnya, atau diancam pelaku dosa itu akan terkena hukum had seperti pembunuhan, kisos, ya, yang berzina jika sudah menikah dirajam dan semisal dengan terkena hukum had, maka itu berarti tergolong dosa besar. Kita terapkan kaidah ini, perkara ini diancam dengan neraka berarti ini dosa besar. Ini dosa besar. Nah, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, hadis-hadis ini mengandung hukum pengharaman makan dan minum dari bejana emas dan perak bagi setiap mukallaf. Mukallaf itu orang yang sudah baligh dan dia berakal. Baik dari kalangan pria maupun wanita. Jadi ini umum. Yang sampai yang berpikir, ya, emas itu kan dilarang untuk laki-laki. Pengharaman emas untuk laki-laki itu untuk perhiasan. Cincin emas misalkan. Itu memang diharamkan untuk laki-laki dan dihalalkan bagi wanita. Adapun perak boleh, karena Nabi saja cincinnya cincin perak. Ya. Tetapi emas untuk hiasan cincin, maka diharamkan bagi laki-laki. Adapun wanita dihalalkan. Ya. Sama dengan sutra. Kain sutra, sutra asli kan. Bukan imitasi, bukan campuran. Sutra asli yaitu yang bersumber dari ulat sutra. Ulat sutra. Nah, itu juga diharamkan bagi laki-laki, dihalalkan bagi wanita. Ya. Apa hikmahnya? Hikmahnya emas, ya, untuk hiasan itu cocoknya untuk wanita. Laki-laki dididik, ya, dalam agama ini untuk menjadi pria yang jantan, pemberani, ya, siap berjihad, tidak lembek, tidak lembut seperti wanita. Ya, ulat sutra yang halus dan indah, ya, untuk wanita. Tidak cocok untuk laki-laki. Nah, tidak cocok untuk laki-laki. Jadi laki-laki dari umat ini disiapkan untuk menjadi orang-orang yang pemberani, yang siap berjihad membela Islam ketika terancam. Ya. Jadi itu memang perkhususan. Adapun masalah ini tidak, hanya menjelaskan. Adapun ini tidak, permasalahannya lain. Memang emas, bejana emas dan perak diharamkan untuk dimanfaatkan makan dan minum bagi seluruh umat, laki-laki dan wanita. Ya, masalah ini tidak sama hukumnya dengan perhiasan bagi kaum wanita, karena ini tidak termasuk kategori berhias yang dibolehkan bagi kaum wanita. Itulah bedanya. Jadi umum untuk laki-laki dan wanita. Ini yang masyhur di kalangan ulama. Sampai-sampai Al-Imam An-Nawawi menukil ijma kesepakatan ulama tentang hal ini. Ya. Dan An-Nawawi tidak memperhitungkan penyelisihan seorang ulama bernama Daud Al-Zahiri yang hanya mengharamkan minum. Yang diharamkan oleh Daud Al-Zahiri hanya minum dari bejana emas dan perak. Adapun makan, dia tidak. Nah, dia membolehkan makan dari bejana emas dan perak. Dan ini tentunya salah, jelas bertentangan dengan hadis. Oleh karena itu, meskipun ini pendapat alim, tetapi pendapatnya jelas-jelas salah bertentangan dengan hadis, dianggap ganjil. Oleh karena itu, An-Nawawi tidak menganggap pendapat itu, tidak diperhitungkan, sehingga dia menukil ijma, ulama sepakat. Jadi kesimpulannya yang masyhur, untuk laki-laki dan wanita tidak boleh makan dan minum dari bejana emas dan perak. Ya, dan sudah kita dengar ancaman neraka pada hadis Ummu Salamah bagi orang yang minum dari bejana perak, yang menunjukkan itu dosa besar. Nah, jika ada yang bertanya, bagaimana hukum hadisnya, kan barang siapa minum dari bejana perak berarti dia menelan api neraka. Bagaimana jika dia minum dari bejana emas bukan dari perak? Hadisnya minum dari bejana perak. Bagaimana jika minum dari bejana emas? Lebih dahsyat. Emas lebih daripada perak. Nah, jika yang bertanya, bagaimana jika makan dari bejana perak dan hadisnya minum dari bejana perak? Makan lebih, pemanfaatan yang lebih tinggi daripada minum. Jadi meskipun di hadis ini yang disebutkan hanya minum dari bejana perak, tetapi ya, ini menunjukkan makan lebih lagi dan emas lebih lagi, seperti kata Al-Albani rahimahullah. Adapun riwayat yang lain yang datang yang menyebutkan secara lengkap, barang siapa makan atau minum dari bejana emas dan perak berarti dia menelan api neraka, maka riwayat itu ada kelemahan. Ya, meskipun disebutkan dalam Sahih Muslim, ada rawi yang tersendiri dalam meriwayatkannya. Namun seperti kata Al-Albani, bahwa meskipun dari segi riwayat itu lemah, namun dari segi dirayah, dari segi makna hadis itu benar. Karena jika minum dari bejana perak saja diancam neraka, lebih-lebih makan lebih-lebih emas. Nah, tersisa sekarang pembahasan, apakah yang diharamkan khusus makan dan minum dari bejana-bejana perak dan emas itu? Bagaimana jika dimanfaatkan bejana-bejana itu untuk hal-hal yang lain tetapi tidak dipakai makan dan minum, boleh tidak? Nah, ini masalah. Ada bejana emas dan perak. Baik, kita tidak makan dan minum dari bejana emas dan perak itu karena dilarang oleh Nabi. Bagaimana dengan memanfaatkannya untuk hal-hal yang lain, bukan untuk dipakai makan dan minum? Apakah boleh? Ini diperselisihkan oleh ulama, dan ini sedikit permasalahannya agak sulit. Yang jelas ada khilaf. Jumhur ulama, mayoritas ulama mengharamkan pemanfaatan bejana emas dan perak secara mutlak, tidak boleh digunakan sama sekali. Ini pendapat jumhur. Hujjah mereka Nabi menyebutkan makan dan minum di hadis karena itu pemanfaatan yang terbesar. Ya, itu yang paling banyak pemanfaatannya. Sehingga Nabi menyinggung sesuatu yang banyak, banyak terjadi, banyak berlangsung dalam kehidupan. Tetapi bukan berarti pemanfaatan selain makan dan minum boleh. Ini sama dengan ayat dalam surat An-Nisa ayat 10. Innal ladina ya'kuluna amwal al-yatama innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Allah mengatakan innal ladina ya'kuluna amwal al-yatama, sesungguhnya orang-orang yang makan harta-harta anak yatim, innama ya'kuluna fi butunihim nara, hanyalah sesungguhnya hakikatnya mereka makan api neraka, memasukkan api neraka ke perut mereka. Apakah berarti yang tidak boleh menggunakan anak yatim untuk makan jika dipakai, digunakan hartanya untuk beli minuman, jika digunakan untuk beli pakaian, untuk fasilitas yang lain, berarti boleh? Tidak tentunya. Ya, apapun mengambil, mendzalimi anak yatim, diambil hartanya, ya, itu tidak boleh. Bukan hanya makan, pemanfaatan yang lainnya sama. Tetapi ayat bahasanya yang disebutkan makan. Kenapa? Karena pemanfaatan yang sering, yang banyak terjadi adalah dipakai makan, digunakan untuk makan. Bukan berarti boleh untuk selain makan. Ini hujjah jumhur. Begitu pula di sini, Nabi menyebutkan pemanfaatan yang terbesar, yang sering, yaitu makan dan minum dari bicara mas tempera. Tapi bukan berarti pemanfaatan selain makan dan minum boleh tanpa pendapat jumhur kuat. Namun sebagian ulama mengatakan yang diharamkan hanya memanfaatkan untuk makan dan minum. Jika digunakan untuk yang lain tidak masalah. Ya, terserah mau digunakan apa, manfaatkan. Bejana emas dan perak itu untuk menyimpan sesuatu. Ya, yang penting bukan dipakai makan dan minum. Asalkan bukan untuk makan dan minum, pemanfaatan apapun boleh. Ini pendapat yang kedua. Dan ini didukung oleh, dipilih oleh As-Sunani, As-Syaukani di zaman ini, Ibnu Uthaymin. Ibnu Uthaymin mendukung pendapat ini. Mereka mengatakan, hujjah mereka mengatakan bahwa larangan Nabi di hadis-hadis ini khusus sifat, yaitu larangan makan dan minum. Padahal Nabi alaihi salatu wassalam adalah manusia yang paling fasih. Ya, paling jelas keterangannya dan paling pandai menyampaikan maksud. Nabi tidak menjelaskan, menggunakan kalimat yang menunjukkan larangan secara umum. Seandainya larangannya umum atau mutlak untuk makan minum dan mutlak pemanfaatan apapun tidak boleh, Nabi misalnya akan mengatakan jangan gunakan bejana emas dan perak. Jangan gunakan bejana emas dan perak. Tapi Nabi tidak mengatakan begitu. Yang kedua, Nabi tidak memerintahkan untuk dimusnahkan. Nabi tidak mengatakan musnahkan bejana-bejana emas dan perak itu sehingga tidak bisa dipakai untuk apapun. Nabi tidak memerintahkan dimusnahkan. Ya, tetapi melarang digunakan untuk makan dan minum. Berarti bisa dimanfaatkan asalkan bukan makan dan minum. Dan juga yang menguatkan pendapat ini, yaitu faedah yang telah lewat, segala sesuatu kemasannya boleh sampai datang dalil yang jelas-jelas. Dan dalam hal ini tidak jelas pelarangan selain makan dan minum. Dan semakin kuat pendapat ini dengan akar Ummu Salamah sendiri. Ummu Salamah yang meriwayatkan hadis ini tadi, kan, dari Nabi, ya, Ummu Salamah. Ummu Salamah punya genta. Genta itu digunakan untuk menyimpan sesuatu, dimanfaatkan oleh dia. Genta itu terbuat dari perak. Genta itu terbuat dari perak, dimanfaatkan oleh dia, tapi bukan untuk makan dan minum. Ini menguatkan pendapat yang kedua bahwa bisa dimanfaatkan asalkan bukan makan dan minum. Wallahu alam. Ini khilaf yang ada di kalangan ulama. Wallahu alam. Dan dengan ini pembahasan tuntas. Insyaallah pembahasan berikutnya akan masuk ke hadis-hadis tentang kulit bangkai dan penyamakan kulit bangkai. Wallahu alam. Nah, ini yang bisa saya sampaikan dan subhanallah bihamdika, wa shalatu wassalamu ala